kita tidak suka semuanya. Disuruh sholat berjamaah datang ke masjid tepat waktu, datang malas-malasan. Disuruh datang untuk Jumatan, hadisnya jelas. Setiap datang hari Jumat, para malaikat berdiri pada pintu-pintu masjid. Malaikat itu mencatat siapa yang datang pertama, kemudian yang pertama. Ngapunten ini, buat saya pribadi sebelum yang lainnya, kita datang kelewas, kelewas, malas mendatangi panggilan Allah Ta'ala. Ada perintah untuk berzakat fitrah, untuk zakat mal, kita malas juga, pelit. Seakan-akan harta itu milik kita, padahal harta itu milik fakir miskin, milik, bukan milik kita. Ketika sudah sampai nisab dan satu tahun dalam genggaman tangan kita, ma'asyiral muslimin, itu bukan hak kita lagi, segera keluarkan biar enggak mendatangkan malapetaka. Wa huffatin naru bisyubuhat. Sementara neraka dikelilingi dengan perkara-perkara yang penuh dengan syubhat. Perkara-perkara kita sukai. Istri orang lain digoda senang. Selingkuh senang. Melihat yang haram senang. Mendengarkan perkara-perkara yang itu ngerasani orang senang. Na'udzubillah. Gitu kok ingin masuk surga-surga ibadah ta'ala karim asyidol muslimin. Ngapunten. Ini mesti kita tanyakan kepada masing-masing kita, ma'asyiral muslimin. Kita semua ingin masuk surga. Kita tahu surga itu begitu. Tapi kenapa kita lebih suka untuk memilih neraka? Semua keinginan kita, hawa nafsu kita, kita turuti. Padahal Nabi SAW sudah wanti-wanti. Di antaranya adalah hadis yang akan kita dengar bersama ini, ma'asyiral muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya ini sahih, tidak dhaif sama sekali. Sahabat yang meriwayatkan namanya Adi bin Hatim radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Allah pasti akan berbicara dengannya, antara dia dengan Allah tanpa ada seorang penerjemah pun. Ini nanti ketika proses hisab, ma'asyiral muslimin, kita langsung berhadapan kepada Allah Ta'ala. Kita ditanya, tidak ingatkah kamu ketika hari ini, jam ini, kamu melakukan ini kemaksiatan? Kalau kita ditanya begitu, apa jawaban kita, ma'asyiral muslimin? Kita tidak bisa mengelak. Kita tidak bisa mendatangkan saksi palsu. Kita tidak bisa bayar. Hakim-hakimnya bisa dibayar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita perhatikan terus. Ini harus kita ingat-ingat terus. Kalau kita tiba-tiba mati, kemudian kita banyak dosa, dihadapkan kepada Allah Ta'ala, apa jawaban kita, ma'asyiral muslimin? Ma minkum min ahad, tidak ada seorang pun dari kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa sayukallimuhullah, kecuali Allah akan mengajak berbicara dengannya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah langsung. Dan ini dikatakan Allah Ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin, liyaumin adzim, pada hari yang sangat besar. Apa hari yang sangat besar itu, ma'asyiral muslimin? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang berdiri dihadapkan kepada Allah Rabb alam semesta. Untuk apa? Untuk dihisab, untuk dimintai pertanggungjawaban dari setiap perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, barang siapa yang melakukan kebaikan meski sebesar zarah, dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, barang siapa yang melakukan keburukan meski sebesar zarah, dia pasti akan melihat balasannya. Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia kalau itu amal baik kita lakukan untuk Allah Ta'ala. Dan tidak ada sesuatu pun yang akan dibiarkan, sekecil apapun, kalau itu adalah keburukan, semuanya akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan, ma'asyiral muslimin, hadis Adi bin Hatim tadi. Rasulullah SAW mengatakan, fayandur aymana minhu, dia melihat sebelah kanannya. Fala yara illa ma qaddam, dia tidak melihat kecuali amal yang sudah dia persembahkan dari kebaikan. Wayandur ashama minhu, kemudian dia melihat sebelah kirinya. Fala yara illa ma qaddam, dia tidak melihat kecuali dosa-dosa yang dia perbuat. Gimana ini? Percuma kita panggil bapakku, ibuku, semuanya pergi. Semuanya mikir dirinya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi, ketika setiap orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan lari terbirit-birit dari istri dan anak-anaknya. Kenapa ma'asyiral muslimin? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, karena masing-masing orang pada hari itu memiliki kesibukan sendiri-sendiri sehingga enggak mikir yang lainnya, mikir sendiri diri ini akan selamat apa enggak. Jauh-jauh mikir orang, mikir diri sendiri belum tentu selamat. Begitu wa yadur ila ma baina yadayhi, kemudian dia melihat ke arah depannya. Fala yara illa nar tilqa'a wajhihi, dia tidak melihat kecuali hanya neraka ada di hadapan wajahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nar, maka takutlah akan neraka. Walau bisyiqqi tamrah, meskipun dengan separuh kurma. Ini maknanya, meskipun kita miskin, bukannya aku loh miskin enggak bisa sedekah. Jangan. Memang yang akan butuh selamat dari neraka orang kaya saja kah? Bukan. Orang miskin juga butuh selamat dari neraka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nar, maka takutlah kepada neraka. Walau bisyiqqi tamrah, meskipun dengan separuh kurma. Fa illam yajid, kalau dia tidak mendapati meskipun separuh kurma, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang baik. Apa itu kalimat yang baik? Membaca Al-Qur'an baik. Takbir, tahlil, zikir, apalagi pada malam-malam, pada hari-hari awal sebelum pertama dari bulan Dzulhijjah ini, menasihati orang, ngajak orang sholat, ngomong yang baik-baik, tak pisau, tak kerasan, itu kalimatul thayyibah. Kalau memang tak bisa sedekah, bagi kalimatul thayyibah. Cuma sayangnya ngaji aja tak bisa, bagaimana mau baca Quran? Gitu kok pengen surga, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, hadis ini tentunya mempunyai banyak pelajaran. Cuman yang akan saya tekankan di sini adalah masalah sedekah. Sedekah itu bukan hanya dari orang kaya, ma'asyiral muslimin. Orang miskin pun juga boleh bersedekah, siapa yang melarang? Memang zakat tidak wajib, tapi kalau sedekah monggo. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sabaqad dirhamu mi'ata alfi dirham, satu dirham mendahului 100.000 dirham. Para sahabat kaget, kok bisa satu dirham mengalahkan 100.000 dirham? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ada dua orang, yang satu sangat kaya hartanya banyak. Dia ngambil langsung satu cawuan dari hartanya untuk sedekah. Sementara yang satunya cuma 2 dirham saja yang dia miliki, disedekahkan satunya. Yang satu untuk dia 1 dirham. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabaqad dirhamu mi'ata alfi dirham, satu dirham itu mengalahkan 100.000 dirham. Kemudian pelajaran berikutnya, ma'asyiral muslimin, sedekah itu sangat sangat sangat menyelamatkan hamba dari neraka. Ingat tidak pada ayat 10 surat Al-Munafiqun? Orang mati, ketika sudah mati minta balik. Untuk apa Pak minta balik? Untuk sholat? Untuk dia agar tilawatul Quran? Untuk agar dia haji dan umrah? Untuk apa? Tidak, untuk sedekah. Allah mengatakan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian yang kami rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang kalian. Fayaqul, ketika mati baru ngomong, Rabbi wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib, mengapa engkau tidak menunda kematianku sampai sebentar lagi? Untuk apa? Fa as-sadaqah, ini agar aku bersedekah, wa akum minas solihin, dan agar aku menjadi orang-orang saleh. Kenapa dia minta balik hanya bersedekah? Masyaallah muslimin, baru tahu dia kalau sedekah itu sangat menyelamatkan dari api neraka. Kemudian dalam hadis kita mungkin sudah pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan payung dari Allah Ta'ala. Tiada payung kecuali dari Allah Ta'ala. Ada 7 golongan yang tidak akan yang akan mendapat naungan pada hari itu, dan tidak ada naungan kecuali dari Allah Ta'ala. Ada 7 ma'asyiral muslimin, yang terakhir adalah warujulun tasaddaqa bisadaqatin fa'afaha, orang yang mengeluarkan sedekah dengan sembunyi-sembunyi, bukan sedekah kemudian di selfie, bukan sedekah di upload. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'fa, orang yang mengeluarkan sedekah dengan sembunyi-sembunyi, saking sembunyi-sembunyinya kata Rasulullah, hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, saking sembunyi-sembunyinya. Itu akan mendapat naungan ma'asyiral muslimin di padang mahsyar nanti, pada hari semua orang kepanasan. Kemudian hadis yang lain, ma'asyiral muslimin, setelah khutbah Idul Adha atau Idul Fitri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi para wanita secara khusus. Kemudian beliau mengatakan, ya ma'asyaral nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni uridu kunna aktsaru ahlinnar, karena aku melihat kalian adalah kebanyakan penghuni neraka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, beliau memberikan solusi biar tidak banyak-banyak masuk neraka. Apa solusinya? Bersedekahlah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين يرحمكم الله، sedikit melanjutkan khutbah yang pertama. Ketika kita tahu ini, maka kita mari banyak-banyak bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Kalau ketika lapang agak banyak sedekahnya, ketika lagi seret tetap sedekah meskipun agak seret. Apalagi kita sekarang berada pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi dengan hadis yang sahih bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh menjadi paling dicintai Allah Ta'ala daripada amal pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, meskipun jihad fi sabilillah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, meskipun jihad fisabilillah sekalipun. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falyarji min dzalika bisyai, kecuali orang yang sudah keluar dengan nyawa dan hartanya kemudian tidak kembali dengan sedikit pun. Mumpung ini masih berada di 10 pertama, perbanyak yang namanya sedekah, zikir, istighfar, salat, tilawatul Quran dan lain sebagainya. Dan terakhir tambahan ma'asyiral muslimin, pastikan kalau kita bersedekah itu adalah dari barang yang halal. Jangan habis nyopet kita sedekahkan meskipun ke masjid enggak diterima Allah Ta'ala. Menzalimi orang, mencari-cari kesalahan orang biar bayar dia, haram semua. Yang disedekahkan adalah yang murni halal. Perhatikan pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita ini senantiasa nipu orang, senantiasa menzalimi orang? Kalau memang pekerjaan kita bukan begitu dan jelas halal, alhamdulillah lanjut. Tapi kalau selama ini yang kita lakukan adalah pekerjaan yang haram, atau kita sulit sholat, kita sulit jumatan, jangan cengeng, cari yang lebih baik. Allah berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa takwa kepada Allah, Allah pasti memberinya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah diperkirakannya. Ini saja khutbah kita siang hari ini, ma'asyiral muslimin. Semoga bermanfaat, tentunya pertama dari buat saya sendiri sebelum yang lainnya. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadha nabi. Wardallahumma 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anna ma'ahum bi rahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa damir illahumma a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin wa adhill asy-syirka wal musyrikin. Allahumma man aradana wa arada al-islam wal muslimina bisu'in fa'ashghilhu binafsihi waja'al tadbirahu tadbirahu ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadhi al-hajat. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma wa aminna fi buyutina, Allahumma wa aminna fi awdanina, waj'al walayatana fi man khafaka wa taqaka wa taba'a ridhaka ya rabbal alamin. Rabbi ighfir li, Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim al-jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimish shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي